Apakah dokter mempunyai resep untuk menurunkan rasa hyperseks untuk seorang pria? Baik, bagus pertanyaan ini. Pertanyaan antum juga nggak apa-apa sih. Makanya laki-laki itu maksud fitrahnya memang nggak cukup satu. Sunatullahnya kayak begitu. Terlepas Anda mau setuju atau tidak ya, kalau saya bahas secara fisiologis, laki-laki itu memang dia secara hormon itu lebih kuat daripada perempuan. Perempuan nih, bagaimana cara kalau perempuan ya, bagaimana ibu-ibu ini bisa ditekan nafsu seksnya atau hasrat seksualnya? Gampang, Anda makan sayur buah banyak-banyak, nanti Anda akan dingin, maksudnya bahkan hasrat terhadap hubungan seksual pun bisa turun, karena perempuan kan cenderung dingin secara, kalau bahasa kita menggunakan pola-pola tradisional atau ilmu-ilmu alam, laki-laki itu api, perempuan itu air. Kalau air mau diturunkan, lebih banyak airnya, lebih dingin lagi, maka kasih dia sesuatu yang bersifat air, sayuran, buah-buahan, atau air itu sendiri. Berarti kalau pada laki-laki hiperseknya ditekan, kalau mengikuti petunjuk Nabi, yang pertama puasa, gitu kan? Kalau engkau bisa nikah, silakan nikah, kalau enggak, puasa. Atau kalau enggak, kembali ke konsep perempuannya, airnya dibanyakin, sayurnya dibanyakin, buahnya dibanyakin, dagingnya dikurangi, karena daging itu sifatnya panas. Itu ceritanya ya. Dan kurangi semua produk-produk yang berpotensi mengganggu sinyal-sinyal otak. Salah satunya apa? Tepung ya. Tapi kalau hiperseks, kalau ini bahasa saya secara ilmiah, hiperseks kalau bisa disalurkan gak masalah, cuma hiperseks, tapi hiperseks yang cuman kalau bahasa itu tepel tuh gitu kan, ngerti? Jadi nggak usah lah. Nah, ini bahasa suami istri, baru saja berhubungan sama suami, udah mas, gitu lah. Itu bukan hipersek yang keren kayak begitu. Laki-laki itu harus perkasa di atas ranjang, ya, harus perkasa. Maka dalam Islam ketahuan. Kalau suami istri itu punya anak, anaknya banyak laki-laki itu banyak perempuan. Nabi banget. Ada orang tanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara saya dapat anak laki-laki? Nabi menjawab, kalau mau dapat anak laki-laki, maka laki-lakinya duluan keluar. Kalau mau dapat anak perempuan, perempuannya yang keluar duluan. Jadi kalau Anda lihat, ada bapak-bapak yang anaknya laki-laki semua, nah itulah. Itu sebabnya hubungan seksual dalam Islam itu ada tata caranya ya. Saya pernah ketemu dengan seorang ustadz gitu kan, masya Allah, dia bilang gini, dia cerita ke saya, cerita ini di luar hiperseks ya. Jadi ceritanya itu tentang ada seorang syekh dari Saudi datang ke sini, dia bilang, saya pengen sekali memperbaharui hubungan saya dengan istri saya, dia bilang gitu kan. Apa yang dia kerjakan? Si syekh tadi dibawa ke toko baju-baju seksi perempuan tuh, lingerie segala macam tuh, beli yang banyak, nanti kasih istrimu. Dan ternyata emang itu ngefek secara hasrat, itulah. Maka ibu-ibu ya, salah satu tipsnya saya berpesan kepada Anda, perindahlah, persoleklah, perbaikilah diri Anda di depan suami. Ya. Suaminya juga sama, belikan dia baju-baju seperti itu dalam cara, dalam apa ya, dalam konteks ya, ingin memperbaiki hubungan, termasuk hubungan suami istri ya. Dalam hubungan suami dalam Islam ya, itu dianjurkan, disunahkan kita bercumbu dulu loh, nggak boleh langsung maaf langsung berhubungan, nggak boleh, ada petunjuknya ya, pakai minyak wangi, pakai baju-baju yang bagus segala macam, karena itu bagian dari sedekah. Kalau sedekah harus terbaik kan ya, maka bapak-bapak nanti pulang dari sini coba beliin tuh ibu-ibunya baju-baju seksi. Belum pernah kan? Coba nanti beli. Ibu-ibunya beliin hadiah untuk bapaknya, beliin pakaian-pakaian yang ya ya meskipun badan agak sedikit melentung-melentung gitu nggak apa-apa lah, anggaplah dia seorang yang slim gitu kan, langsing. Jadi nanti ibunya nanti jadi semangat untuk senam, untuk puasa, biar dia tampak seksi di depan suaminya. Suaminya semangat hidup sehat, karena obat kuat laki-laki itu adalah hidup sehat. Gak usah nyampah lah, maksudnya itu gak usah yang aneh-aneh makannya, bersih-bersih yang clean-clean, nanti akan semangat sedap. Apalagi pakai sekarang banyak teknik ya sebenarnya. Salah satunya apa? Mulailah latihan kuda, berkuda. Bukan yang pakai koin, bukan. Kalau itu buat anak. Kalau sudah jago naik Honda, Anda harus juga jago naik kuda supaya perkasa buat istrinya. Karena memang efek kesana. Itu.